Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa irdah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab At-Tuhfah As-Saniyah Syarah Al-Ajurumiyah di Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Kita masih membahas tentang alamatun naswi, tanda dari tanda-tanda nasab. Tanda-tanda nasab telah disebutkan bahwasanya nasab memiliki 5 tanda, yaitu fathah, alif, kasrah, ya, dan hadzun nun. Dan sudah kita ambil tanda yang pertama yang merupakan tanda asal dari nasab, yaitu al-fathah. Sebelum kita lanjutkan, silakan antum merojah dulu hafalan dari alamatun naswi atau wali nasbi hingga fathah, ya. Wali nasbi. Wal alifu. Ya. Merojah sebentar. Kam alamatan lin nasbi, ada berapa tanda bagi nasab? Ada 5. Yang pertama al-fathah, yang kedua alif, kemudian yang ketiga kasrah, yang keempat al-ya, dan yang terakhir yang kelima hadzun nun. Di mana aina takunu al-fathah alamatan lin nasbi? Di mana fathah menjadi tanda bagi nasab? Di 3 tempat. Tempat yang pertama pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, yang ketiga pada fil mudhari. Kapan? Apabila dimasuki oleh penasab dan akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Silakan siapa yang bisa mencontohkan dari isim mufrad yang mansub dalam jumlah mufidah. Isim mufrad yang mansub, contohkan. Ra'aitu Muhammadan. Bagaimana i'rabnya Muhammadan? Muhammadan maf'ulun bih, man mansub, wa alamat nasbihi al fathah al-zahirah ala akhiri. Contohkan isi mufrad yang mansub tapi dengan fathah yang muqaddarah. Bisa? Ra'aitul fata, ra'aitul fata. Coba di Arab al-fata. Al-fata maf'ulun bih, mansubun, wa alamat nasbihi al fathah al-zahirah ala akhiri. Kemudian contohkan fathah muqaddarah ala akhiri. Contohkan jamak taksir yang mansub dengan harokat zahirah. Ya, bisa? Jamak taksir yang mansub dengan fathah zahirah, contohkan. Ra'aitu jamak taksir. Rajul, kalau rajul mufrad. Rijalan, ra'aitu rijalan. Rijalan i'rabnya bagaimana? Maf'ulun bih, man mansub, wa alamatu nasbihi al-fathah zahir ala akhir. Perlu enggak ditambahkan li annahu jamak taksir? Hah? Perlu enggak? Tidak perlu. Kenapa? Karena dia i'rabnya di atas apa? Harakat asli, yaitu fathah, tidak perlu. Yang perlu disebutkan tambahan keterangan li annahu adalah apa yang dia i'rabnya dengan apa? Tanda cabang. Bukan dengan tanda asal. Seperti apa? Alif, kasroh, ya, dan hadzun nun. Kemudian contohkan jamak taksir yang mansub. Tanda nasabnya fathah muqaddarah. Silakan. Siapa yang bisa? Al-ayama. Al-ayama. Coba dibikin satu jumlah mufidah dari al-ayama. Selain ro'a itu. Ya, ankihu al-ayama. Ankihu al-ayama. Nikahilah al-ayama. Mereka-mereka yang masih sendiri. Ya, al-ayama ya rabnya maf'ulun bi mansub wa alamat nasbihi al-fathah muqaddarah ala akhirih. Ya, mana' min zuhuriha at-ta'adzur, ta'adzur. Kemudian contohkan fil mudhari yang mansub. Fil mudhari mansub, contohnya apa? Lan namruha atau contoh yang lain, silakan dibikin sendiri. Saya tidak akan pergi ke pasar. Apa? Bahasa Arabnya lan azhaba ila suqi. Lan i'rabnya harfu nasbin wa nafyin wa istiqbalin. Azhaba fi'lun mudari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhiri. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban atau jawazan. Wujuban, takdiruhu. Ya. Contohkan fi'il mudhari' yang mansub. Tanda nasabnya fathah muqaddarah. Nah, saya tidak akan apa? Muhammad ataupun Zaid tidak akan berupaya untuk mencapai kemuliaan. Apa? Lan yas'a Zaidun ila al-majdi. Lan yas'a Zaidun ila al-majdi. Lan i'rabnya harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Yas'a fi'lun mudhari'an mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddara ala akhirih. Mana min dhuhuriha? At-ta'adzur, li'annahu mu'tal al-alif. Karena dia adalah fi'il mudhari' yang mu'tal dengan alif. Baik, sekarang kita masuk kepada tanda yang kedua dari tanda nasab setelah yang pertama, yaitu fathah. Yang kedua adalah alif. Niyabatul alifi anil fathah. Alif menggantikan dari fathah. Mewakili dari fathah. Menjadi tanda dari nasab. Mewakili dari fathah. Qala wa ammal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsah. Nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalik. Adapun alif, maka alif menjadi tanda bagi nasab pada isim-isim yang lima. Yaitu apa saja? Abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhu malin. Dihafal ini. Jangan sampai lupa isim-isim yang lima. Sebagian menambahkan yang apa enam. Yang keenam yaitu hanuka. Ya. Nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dhalik. Contohnya ra'aitu abaka wa akhaka. Dan yang semisalnya. Coba di Arab. Ra'aitu abaka. Ra'aitu fi'lun. Fa'il ra'a fi'lun mabni ala as-sukun atta dhamirun muttasil mabni ala ad-dhamm fi mahalli rafin fa'il abaka fa'ulun bih man mansub wa alamatu nasbihi al-alif niyabah disebutkan niyabah anil fathah li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa dan dia aba mudhaf kaf dhamir muttasil mabni ala al-fath fi mahalli jarrin mudhafun ilai al-waw harfu adfin ataupun waw atifah ataupun harfu adfin akhoka akhoka ma'tuf ala abak ma'tuf ala al-mansub mansub mithluh wa alamatu nasbihi al-alif niyabah li'annahu ya niyabah al-fathah li'annahu minal asmi al-khamsa wa huwa mudhafun al-kaf dhamir muttasil mabni ala al-fath fi mahalli jarin mudhafun ilaih dan misalnya ya. Wa qul dikatakan oleh syarih saya katakan qad arafta fi ma sabaqa al-asma al-khamsata engkau telah mengetahui dari penjelasan yang telah lewat tentang isim-isim yang lima al-asma'a dibaca al-asma'a kenapa mansub sebagai apa maf'ul dari arafta. Engkau telah mengetahui dari apa yang telah lewat tentang isim-isim yang lima. Wa syarta i'rabiha bil wawi raf'an. Syarta itu ma'tuf pada asma sehingga dia mansub. Dan juga engkau telah mengetahui syarat i'rabnya isim-isim yang lima tadi dengan wawu ketika rafa, dengan alif ketika nasab dan dengannya ketika jar. Wal ana نخبرك بأن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة وجود الألف في آخرها. والآن sekarang ini ظرف. ظرف apa? Keterangan apa? Waktu atau tempat الآن sekarang. Waktu mansub. Dan sekarang akan saya beritakan kepadamu tentang tanda yang menunjukkan kepada bahwasanya salah satu dari kalimat ini adalah mansub. Adalah adanya alif pada akhirnya. akan saya beritakan kepadamu bahwasanya tanda yang menunjukkan bahwa salah satu dari kalimat-kalimat ini mansub adanya adalah adanya alif pada akhirnya. Ihda hadhil kalimat. Maksudnya apa itu? Ya, ihda hadhil kalimat. Akan saya kabarkan kepadamu bahwasanya tanda yang menunjukkan kepada bahwasanya salah satu dari kalimat-kalimat ini apa maksudnya? Al-asma al-khamsah. Akan saya kabarkan kepadamu bahwasanya tanda yang menunjukkan bahwasanya salah satu dari isim-isim yang alim ini mansub adalah apa? Adanya alif fi akhiriha pada akhirnya. Contohnya ihtarim abaka, muliakanlah bapakmu. Ihtarim fil apa ihtarim? Fil amr dari apa? Ihtarama yahtarimu, ihtarim. Ya, ihtarama yahtarimu, ihtarim abaka. Muliakanlah bapakmu. Coba di Arab, ihtarim fi'lu amrin mabni ala sukun. Ya. Terus wa fa'iluhu, apa fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiru anta. Abaka maf'ulun bih. Mansub 'alamatu nasbihi al-alif niyabah an al-fathah li'annahu min al-asma' al-khamsah wa huwa mudhaf wal kaf mudhafun ilayh. Wansur akhaka. Dari kata apa ini? Unsur fil amr. Dari kata apa? Nasara. Nasara yansuru unsur. Tolonglah saudaramu. I'rabnya persis seperti sebelumnya. Ihtarim abaka unsur fil amr mabni ala sukun. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi wujuban taqdiru anta. Akhaka maf'ulun bih. Mansub wa alamatu nasbi al-fathah al-alif نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه وزوري حماكي كنجويله عليهم يا حماكي كرابات سواميمو زوري حماكي طريقة apa ini زوري زار يزور زور kalau diperuntukkan untuk seorang laki-laki yang diajak bicara, kalau yang diajak bicara seorang wanita maka ditambahkan ya di situ. Zuri, ya, zuri, kunjungilah. Uktub, uktubi, ya kan? Idrib, idribi. Kalau zur, zuri, dikeluarkan huruf aslinya. Zuri, wabunya. Zuri hamaki, kunjungilah olehmu kerabat suamimu. I'rabnya bagaimana? Zuri, zuri fil amr, mabni ala hazinun. Ya, ini fil amr yang diambil dari af'al khamsah. Maka mabninya seperti jazmnya. Asma'ul khamsah ketika majzum, tanda jazmnya apa? Membuang nun. Maka mabninya pun seperti itu. Dengan apa? Membuang nun. Kalau yang dia majzumnya dengan sukun, maka ketika mabni, dengan apa? Sukun. Iya. Ingat-ingat itu. Ya, jadi fi'il, mudhari, itu kalau dia majzumnya dengan sukun, maka ketika dijadikan atau diambil darinya fi'il amr, maka dia apa mabninya di atas sukun. Kalau diambilnya dari fi'il mudhari ya afal khamsah, dan kita tahu afal khamsah ya ketika dia majzum dengan apa? Membuang nun. Ah, ketika kita jadikan dia fi'il amr, maka mabninya di atas membuang nun. Jadi zuri adalah fi'il amr mabni ala hazin nun. Ya. Kemudian alya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il seperti biasanya. Hamaki, hama maf'ulun bi man mansub 'alamatu nasbihi niyabah ya li'annahu min al-af'al khamsah wa huwa mudhaf al-kaf mudhafun ilayh. Wa nadhif faka, bersihkanlah mulutmu. Dari kata apa itu nadhif fil amr? Nadhafa yunadhifu nadhif. Ya, ini dibahas ilmu sharaf. Ya, dan alhamdulillah antum belajar ya. Nadhifaka, bersihkanlah mulutmu. I'rabnya persis seperti sebelumnya. Wa la tahtarim dha al-mali limalih. La tahtarim dha al-mali limalih. Janganlah kau menghormati, memuliakan pemilik harta. Orang kaya karena hartanya. Karena kekayaannya. I'rabnya la nahiyah. Jazimah. La yang fungsinya untuk melarang. Dan dia juga menjazmkan. Sebagaimana lam. Ya, la nafiyah jazimah, la untuk menafikan dan menjazmkan. Tahtarim fi'lun mudhari majzumun bi lam apa? La nahiyah, bi la nahiyah. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya. Kemudian za maf'ulun bi mansub. Wa alamat nasbi al alif niyabah anil fathah li'annahu minal afal khamsah. Wa huwa za mudhaf al mali mudhafun ilai majrur. Wa alamat jari al kasrah. Fa kullun min abaka wa akhaka wa hamaki wa faka wa zal mal fi hadhi al amthilati wa nahfiha mansubun. Maka setiap dari kata abaka, akhaka, hamaki, wafaka, dan juga za'al mal, dari contoh-contoh ini dan yang semisalnya, itu semua mansub. Kenapa? Li'annahu waqa'a fiha maf'ulan bih. Karena masing-masingnya jatuh sebagai maf'ul bih. Wa alamatu nasbihi al-alifu niyabatan anil fathah. Dan tanda nasubnya adalah alif sebagai ganti dari fathah. Wa kullun minha mudhaf. Dan masing-masingnya diidhafahkan atau menjadi mudhaf. Wa ma ba'dahu min al-kafi wal mali mudhafun ilaihi, adapun isim yang setelahnya dari dhamir kaf ataupun al-mal adalah mudhafun ilaihi. Wa laysa lil alifi mawdi'un tanubu fihi 'anil fathah siwa hadzal mawdi'. Dan tidak ada bagi alif tempat yang dia alif menggantikan ya padanya dari fathah selain di tempat ini. Jadi alif hanya menggantikan dari apa? Fathah di satu tempat, yaitu pada apa? Ya, al-asma, al-khamsah. Ya, selesai. Pembahasan dari tanda yang kedua dari nasab, yaitu alif. Ya. Sampai di sini ada iskal. Ada yang mau ditanyakan? Mudah ya? Ya. Jadi kita ambil satu tanda lagi dari nasab. Niyabatul kasrati anil fathah. Kasroh menggantikan dari fathah. Tanda yang ketiga dari nasab adalah apa? Kasroh. Setelah yang pertama itu fathah, yang kedua alif, dan yang ketiga kasroh. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il mu'annatsi salim. Adapun kasroh, maka kasroh menjadi tanda bagi nasab pada jamak mu'annatsi salim. Masih ingat itu apa makna jamak mu'annatsi salim? Hah? Apa yang ma jumi'a bi alifata mazidataini, apa yang dijamakkan dengan apa? Alif dan ta tambahan, itu jamak muannatsi salim. Wa qulu qad arafta fi ma sabaqa jam'al muannatsi salim. Saya katakan, kata syarih, engkau telah mengetahui dari penjelasan yang telah lewat tentang jamak muannatsi salim. Wal an nukhbiruka annahu yumkinuka an tastadilla ala nasbi hadzal jam'i biwujudil kasrati fi akhirih. Dan sekarang akan kami beritakan kepadamu bahwasanya bisa bagimu, mungkin bagimu untuk berdalil ya ala nasbi hadzal jam'i, ya tastadil, untuk berdalil atas nasabnya jama' ini dengan adanya kasrah pada akhirnya. Kamu bisa berdalil atau mengambil tanda nasabnya jama' ini dengan adanya kasrah pada akhirnya. Wa dzalika nahu qaulika, dan hal itu contohnya adalah innal fatayati almuhadzabati yudrikna almajda. Sesungguhnya para pemudi yang terdidik, mereka akan mendapatkan kemuliaan. Coba di Arab, innal fatayati, inna harfu taukid wa nasbin. Ya, al fatayati ismu inna, ya, belum dibahas ini ya, enggak mengapa kita i'rab. Ya. Al-fatayati ismu inna mansub wa alamatu nasbihi al-kasrah niyabah anil fathah li'annahu jam'ul muannatsis salim. Al-muhadzabati sifat atau na'at dari al-fatayat. Ya. Na'atul mansub mithluh wa alamatu nasbihi al-kasrah niyabah anil fathah li'annahu, ya, jam'ul muannatsis salim. Yudrikna fi'lun mudhari, ya fi'lun wa fa'il, ya. Yudrikna fi'lun mudhari mabni ala as-sukun. Kenapa mabni di sini di atas sukun? Litisalihi bi nun niswa, sudah kita jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya tentang kondisi fi'l mudhari ketika apa bergandengan akhirnya dengan nun niswa, mabni di atas sukun. Yudrik fi'lun mudhari mabni ala as-sukun litisalihi bi nun niswa. Nun niswa mabni ala halal fath fi mahalli raf'in fa fa'il, fa'ilnya al majda maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbi al fathah zahira ala akhiri. Fa kullun min al fatayati wal muhazzabati jam'u muannatsin salim. Maka setiap dari kata al-fatayat wal-muhazzabat adalah jamak muannats salim. Wahuma mansubani, dan keduanya al-fatayat wal-muhazzabat mansub. Likaunil awal isman li'inna, dikarenakan yang pertama, yaitu apa? Al-fatayat, dia mansub dikarenakan dia sebagai isim dari inna. Walikaunil thani na'tan lil mansub, dan dikarenakan yang kedua, itu al-muhazzabat na'tan, sebagai na'at dari yang mansub, maka dia pun ikut mansub. Wa alamatu nasbihima al-kasratu niyabatan 'anil fathah, dan tanda nasabnya adalah kasrah, yang kasrah ini menggantikan dari fathah. Wa laisa lil-kasrati mawdi'un tanubu fihi 'anil fathati siwa hadzal mawdi', dan kasrah tidak memiliki tempat yang dia menggantikan padanya dari fathah, dari selain tempat ini. Jadi kasrah hanya memiliki satu tempat, yaitu apa? Pada jamak muannats salim, menggantikan dari apa? Fathah. Ya. Sampai di sini ada syal. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau minta diperjelas. Insyaallah mudah. Ya. Tinggal dua lagi tanda apa nasab, kita tunda untuk pertemuan berikutnya insyaallah. Ya. Silakan, ada yang masih belum jelas? Sebelum kita tutup, ditanyakan. Enggak ada? Paham semua? Apa diwajibkan untuk bertanya? Gimana? Pak Saiful? Mana yang kurang jelas? Yang perlu diulang? Nuniswa. Dhamir dia. Iya, fa'il. Iya. Fa'il. Gimana, Bu Alfi? Paham? Ya. Terus ya, berlatih Arab biar lancar. Ya, ini di sini ada tamrinat dikerjakan. Ya. Ada tamrinat di sini. Ijma' al-mufradat al-adiyah jam'a muannatsin saliman. Jamakanlah mufradat-mufradat berikut kepada jamak muannats salim. Al-Aqilah, Fatimah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ba' kullu wahid min jumu'i ta'nits allati fi jumlatin mufidah. Letakkan setiap satu dari jamak-jamak muannats salim berikut ini pada jumlah yang mufidah. Ya, antum bikin jumlah mufidah dari setiap jamak muannats salim berikut ini. Al-Aqilat, Al-Fatimah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, al-kalimat al-atiyah musannayat. Farudda kulla wahid minha ila mufradi. Kalimat-kalimat berikut ini semuanya musanna. Kembalikanlah kepada bentuk mufradnya. Kemudian jamakanlah mufrad ini dengan jamak muannats salim. Kemudian wasta'mil kulla wahid minha fi jumlatin mufidah. Kemudian gunakanlah masing-masingnya dalam jumlah yang mufidah. Dikerjakan minimal masing-masing satu lah. Kalau lebih afdolnya semua dikerjakan. Ya, nanti kita cek. Ya. Yang pertama, tugas antum apa? Menjamakan. Ya. Menjamakan kalimat-kalimat berikut ini dengan jamak muannats salim. Yang kedua, perintahnya apa? Meletakkan setiap dari kalimat-kalimat berikut ini dari jamak muannats salim ke dalam jumlah yang mufidah. Dan yang ketiga, antum diminta memufradkan. Iya, memufradkan kata yang musanna. Kemudian setelah itu antum diminta untuk menjamakannya. Dan setelah itu diminta untuk apa? Meletakkannya dalam jumlah yang mufidah. Mudah, satu. Ditunggu berapa tuh? Dua orang. Iya. Dua orang yang hamil hublayan. Hamro. Iya, dari hamro. Iya, merah. Hamroan. Dari hamro. Merah. Yang berwarna merah. Ya. Kalau enggak ada, insyaallah di sana kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.